Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di masjid Allah yang mulia ini untuk mempelajari kalamullah yang mulia, yaitu Al-Quran, kitabullah ta'ala. Cukup sebagai sesuatu yang membanggakan diri kita untuk kita mempelajari ilmu ini adalah sabda Nabi alaihissalam, kata beliau, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masuk di dalamnya adalah mempelajari alfadzah, lafadz-lafadznya. Yang ini dibahas dalam ilmu tajwid. Juga masuk di dalamnya, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah mempelajari tafsirnya. Ya. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mendapatkannya. Ya. Juga dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahir bil-Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran itu dikumpulkan bersama para malaikat yang berbakti. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fih wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Dan orang yang dia membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan dia merasakan rasa berat padanya, falahu ajran, maka baginya dua pahala. Tentu yang pertama tadi yang tidak disebutkan pahalanya adalah sangat besar pahalanya. Ya. Dan yang berdosa adalah mereka yang tidak mau belajar, berpaling dari thalabul ilmi, tidak mau mempelajari Al-Quran. Kalau kita sudah belajar, kemudian hasilnya, misalkan taruhlah masih tetap belum lancar, maka ini tidak disalahkan. Yang disalahkan adalah mereka yang berpaling dari belajar, tidak mau belajar. Insya Allah akan kita pilihkan pembahasan kitab Aisar. Ya, kenapa kita pilih kitab ini? Karena kitab ini adalah yang paling praktis. Ya, kalau kita sodorkan kepada antum pembahasan-pembahasan yang banyak teorinya, dikhawatirkan kurang faedah. Sehingga kita pilihkan di sini kitab yang praktis, yaitu kitab Aisar. Ya, di dalamnya juga ada penjelasan tentang tajwid yang sifatnya praktis pula. Ya. Ya. Insyaallah sebelum kita berikan kesempatan kepada antum semua untuk mencoba membaca huruf-huruf, ya, ataupun kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat, akan kita jelaskan dulu, ya, makhraj, makhraj huruf dan sebagian dari sifat-sifat huruf. Ya. Pembahasan yang terpenting dalam ilmu tajwid adalah pembahasan tentang makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Kenapa? Karena dengan kita mengenali, mengetahui tempat keluar masing-masing huruf, tidak akan tercampur satu huruf dengan yang lainnya, sehingga menyebabkan kerusakan makna. Ya, kita mendapati beberapa orang membaca seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur dengan sad, manakala ditiup sangkakala, karena dia tidak mengerti makharijul huruf dan sifatul huruf, maka dia baca dengan sin. Ya. Fa idza nufikha fis sur, manakala pagar ditiup. Ini sangat fatal akibatnya ketika kita tidak memahami apa makharijul huruf dan juga sifat-sifat huruf. Terkadang di sana ada huruf yang makharijnya sama, tempat keluarnya sama. Hanya saja karena sifatnya berbeda sehingga bunyinya beda. Ya, seperti huruf dal dengan ta. Itu makhorjnya sama, ujung lidah dengan gusi gigi atas. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah sifat-sifatnya. Makhorjnya sama, da, to. Bunyinya beda, kenapa? Karena sifatnya beda. Sehingga perlu kita untuk mengetahui. Ya, makhorjul huruf dan sifat-sifat huruf. Ini pembahasan yang paling pokok, paling penting. Dan terkadang juga paling menyusahkan. Ya. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan halaman 22. Ya. melafazkan huruf hijaiyah berharokat fathah. Jadi di sini antum diajari tentang bagaimana melafazkan huruf-huruf yang berharokat fathah. Kalau mau hasilnya lebih bagus, maka ada trik-triknya. Ya, kalau asal bunyi bisa. Kalau mau hasilnya lebih bagus maksimal, ada triknya, yaitu dengan cara kita membuka mulut kita ketika kita melafazkan huruf yang berharokat fathah. Seperti A. Coba diikuti A. A. A. B. A. Tidak, mulut kita seperti patung, diem. E. B. Yang keluar apa? Suara dalam. Suara dalam, makanya E. B. Ya. Kalau kita lihat anak kecil membaca seperti ini, sudah bagus. Enggak tertukar ini. Ya, kalau mau lebih bagus lagi ada caranya. Dibuka mulutnya ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah. Coba A. Dilepas. Di antara prinsip yang penting juga ketika kita belajar Iqra Aisar adalah dengan kita lepas suaranya. Jangan ditahan-tahan, jangan setengah-setengah. Kita lepas suara kita. A. Ba. Kemudian jangan diakhiri dengan hamzah. Lepas A, bukan A. Ba. Itu jadinya apa? Dua huruf. Ya kan, dua huruf. A, ba. Selain itu juga capek. Dilepas A, ba. Ya, jadi mulut dibuka, kemudian suara dilepas. A, ba. Semua huruf seperti itu. Ya, metode pengucapannya ketika diharokatin dengan apa? Fathah. Mulut dibuka, suara dilepas. Ya. Kita lihat di sini huruf yang di sini disaturkan pertama kali adalah hamzah dan ba. A dan ba. Ya. Makhrajnya adalah pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah setelah dada ini pangkal tenggorokan. Untuk kita bisa memastikan keluarnya ini dari pangkal tenggorokan, maka caranya dengan kita sukun hamzah, kemudian sebelumnya dikasih huruf apa saja silakan, ba atau alif, kemudian diharokati fathah atau yang lainnya. A. Coba dibaca. A. Di mana suara berhenti, maka disitulah makhrajnya. Coba A. Di mana di situ suara berhenti? Pangkal tenggorokan. Kalau masih di sini A, wah masih. Ini belum. Ini wasatul halaq, tengah-tengah tenggorokan. Coba ba. Ba. Tahan. Di mana suara berhenti? Pangkal tenggorokan. Nah, itu pangkal tenggorokannya namanya. Setelah dada ini pangkal tenggorokan. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah ba. Ini ba adalah makhraj huruf yang paling mudah. Anak-anak balita pun pada bisa. Iya, mengucapkannya. Makhraj adalah bibir atas dan bawah. Bibir atas dan bawah kita tekan. Ada penekanan, itu bedanya ba dengan mim. Kalau mim tidak terlalu ditekan, tapi kalau beri tekan ba. Kalau mim bisa ma. Iya. Coba ba. Dibuka ba. Jangan sampai be. Be, suara dalam di luar. Ba. Ba. Iya. A. Dilepas ba. A. Ba. Iya. Itu makhraj dari huruf hamzah dan ba. Di sini sudah diterjemahkan sehingga tinggal antum hafalkan saja. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang beberapa sifat. Enggak mengapa saya jelaskan, nanti akan kita ulang-ulang biar hafal. Sifat yang ada pada huruf ini hamzah dan ba, jahr. Jahr itu adalah tertahannya aliran nafas. Ketika kita ucapkan hamzah dan ba, khususnya ketika ditasydid, itu nafas berhenti. Coba kita praktekkan. Ba. Ba. Nafas bagaimana? Ngalir atau tertahan? Tertahan. Ini namanya apa? Jahr. Tertahannya aliran apa? Nafas. Iya. Ba. Iya. Ba juga demikian. Ab. Adapun yang keluar setelah itu kol-kolah. Bukan aliran apa? Nafas. Ab. Enggak keluar. Itu kol-kolah. Bukan apa? Aliran nafas. Ab. Ya, bukan ab sambil buang angin, tidak. Iya kan? Ab. Ab. Nah, itu kan tertutup tuh, nafas. Ya, setelah itu qalqalah yang keluar, bukan apa? Nafas. Ya, baik, silakan dipraktikkan. Ya. A, ba gitu, satu-satu. Kalau bisa ada speaker yang muter juga ya. Selain satu ini, ya ada speaker yang muter. Gitu. Ya. Habal dibaca yang keras. A, ba. Ya, yang keras. A, ba, dilepas. Ya, yang ba-nya ditekan. A, ba. Terus. Sampingnya. Ya, a, ba. Terus. Terus. Ya, dilepas a-nya. A, jangan a tapi a, ba, dilepas. Terus. Ya, buka. Terus. A. Terus. Ya. Terus. Ya. Dibuka aja, enggak usah malu-malu. Enggak ada lalat ini yang terbang. Terus. Ya, a, ba. Ya. Terus. A, ba. Ya. Enak didengarnya kalau keras tuh. Terus. Ya. Ya, kurang lepas. A, ba. Ya. Terus. Terus. Ya, demikian. Ya, cara melafadzkan huruf yang berharokat fathah. Dibuka mulutnya dan dilepas. Paham ini? A dengan ba. Jadi A atau hamzah makronya adalah pangkal tenggorokan. Sedangkan ba antara bibir atas dengan bawah. Sifatnya yang pertama apa? Jahar. Apa jahar? Tertahannya aliran nafas. Syiddah. Nah, sekarang syiddah. Gak mengapa. Ya, di awal-awal ini kita sedikit mengenal ya sifat-sifat huruf. Nanti berulang. Ya. Syiddah itu apa? Syiddah adalah tertahannya aliran suara. Kalau tadi jahar tertahannya apa? Aliran nafas. Kalau syiddah tertahannya aliran suara. Beda. Iya. Karena di sana ada huruf yang suaranya ngalir tapi nafas tertahan. Iya. Atau sebaliknya. Gitu. Nah, huruf hamzah ini dan ba dari sisi nafas tertahan, dari sisi suara pun tertahan. Tidak mengalir. Berbeda halnya dengan huruf sin. Itu ngalir nafasnya dan suaranya. As. Nafas ngalir, suara pun ngalir, ya kan? Sin. Ha juga ah. Ghain juga aw. Kalau ghain nafas tertahan, suara ngalir. Nanti insyaallah belum. Ya, coba kita praktekkan. Hamzah itu bahwasanya hamzah itu sifatnya syiddah. Dari sisi apa? Suara berhenti. Ba. Coba ba. Ya saya ba. Kol-kolah namanya. Ya. Ba. Ya, jangan ya tertukar dengan ain. Kalau ain, nah di situ ada suara yang ngalir. Ba. Ba, gitu kan? Ba. Demikian pula huruf ba. Ab. Ya, berhenti suaranya. Ba bisa enggak dialirkan? Ab berhenti sih enggak bisa. Ab enggak bisa kan dialirkan, tapi sin bisa. As, ya kan? Ah. Hamzah bisa enggak dialirkan? Sudah berhenti enggak bisa. Kenapa sifatnya jahr? Apa? Sifatnya apa? Syiddah, keliru afan syiddah. Jadi ingat jahar apa? Tertahannya aliran nafas. Syiddah tertahannya aliran suara. Kemudian yang ketiga, ini yang disebutkan di sini sifat-sifat yang penting saja. Di sana ada sifat yang lain, cuma yang paling penting ini. Istifal. Istifal itu apa? Istifal adalah mendatarnya pangkal lidah. Iya. Pangkal lidah, ini lidah namanya apa? Ujung. Ini tengah, ini pangkalnya. Ah, pangkal itu mendatar. Tidak naik, mendatar. Mendatarnya pangkal lidah dari langit-langit atas. Apa imbasnya? Imbasnya suara menjadi apa? Tipis. Sehingga tidak boleh kita membaca hamzah dengan mengangkat pangkal lidah. O, bo. Kenapa tebal jadinya? Hamzah dan ba sifatnya apa? Istifal. Tipis. Coba e. Bukan o. Itu keliru itu. Lidah biasa saja posisinya biasa. Enggak ngangkat, coba a, ba, bukan bo. Ya. Kadang ada orang yang semangat gitu, ketika takbiratul ihram, imamnya Allahu Akbar, banyak ditebalkan, diangkat pangkal lidahnya, Allahu Akbar, harinya tipis, Allahu Akbar, ba, bukan bor, tapi ber, gitu. Yang tebal ro-nya saja. Ya, demikian. Jahar apa? Tertahannya aliran nafas. Syiddah apa? Tertahannya aliran suara. Istifal apa? Mendatarnya pangkal lidah. Iya. Kemudian makhraj huruf berikutnya ataupun huruf berikutnya adalah ta. Iya. Coba dibaca ta. Ta. Ta. Baik, kita lihat dulu di sini makhrajnya. Ujung lidah dengan pangkal ya gigi sirih atas. Ujung lidah nih. Ditempelkan dengan gusi dua gigi sirih atas ini. Dua gigi sirih atas. Ada gusinya kan? Di gusinya bukan di giginya. Ya, maka antum lafadzkan setelah itu. Ta. Ta. Dibuka. Prinsip tadi, yang pertama tadi, dibuka dan dilepas, itu semua merata pada semua huruf. Ta. Jangan saya te, te, te. Dalam kan. Sebagian orang yang dalam kan, ta, ta gitu kan. Bata, batu, bata gitu kan. Ta. Ya. Ta. Buka. Tabbat. Tabbat. Ya. Kemudian sifatnya hamas. Ya. Hamas ini lawannya jahr. Kalau jahr tadi apa artinya? Tertahannya aliran nafas. Kalau hamas mengalirnya nafas. Coba kita buktikan, kita sukun. Atau tadi ya sekalian kita buktikan bahwasanya makhrajnya adalah ujung-ujung lidah. At. At. At. Kita tempelkan ujung lidah dengan apa? Gusi dua gigi sirah atas ini. At. Di situ bagaimana? Nafas ngalir tidak? At. Ngalir enggak? Ngalir. At. Sehingga jangan dibaca at, at, at. Enggak ada apa aliran nafas yang keliru. Ya. Tabbat. Iya. Itu. Hamas. Yaitu mengalirnya apa? Hah? Nafas. At. Kemudian syiddah. Apa syiddah tadi? Sudah kita lewatkan. Tertahannya suara. Jadi dari sisi nafas ngalir, tapi dari sisi suara berhenti. Coba at. Itu bukan suara ta, itu suara apa? Hamas. Ta enggak bisa dipanjangkan, at berhenti sulit. Iya kan? Berbeda dengan apa? Kho bisa. Ah. Oh. Kalau antum nafasnya panjang sejam silahkan. Ya kalau mampu. Iya. Sin juga as. Ini ngalir apa? Suaranya. Fa juga af. Silahkan sepanjang-panjangnya. Iya. Tapi kalau ta bisa enggak? At. Enggak bisa. Itu namanya apa? Syiddah. Tertanya apa? Aliran suara. Kemudian sifat berikutnya dari tak istifal. Apa istifal? Mendatarnya pangkal lidah dari langit-langit atas. Akibatnya apa? Tipis suaranya. Iya. Da. Bukan to. Nah, jadi kalau ditebalkan diangkat pangkal lidah jadi to. Iya kan? To jadinya. Coba. Da. Da. Da. A. Da. Ya silakan dibaca gimana supaya kebagian semua tapi dapat banyak gitu. Nah, apa tanya saja atau contoh-contoh di sini dibaca. Ya kalau kita sama santri biasa setelah kita ajarkan seperti ini mereka maju satu-satu. Ya kalau kita punya waktu cuma sebentar kayak gini satu-satu ya satu orang habis nanti waktunya. Ya coba ta dari kanan. Dari a, ba, ta tiga huruf lah. Ya. Dilepas, gak usah malu-malu. A, ba, ta. Nah. Terus. Terus. Ta. Nah, tiga siamas. Ya. Ulangi, ta-nya kan masih ta. Ta. Ya, terus. Dilepas. A, ba. A, ba, ta. Terus. Lepas a ba lepas ya a ba ta terus a ba ta ta ya a ba awas jangan sampai seperti mad a panjang itu kan a ba mad ya pendek kan sih lepas a ba ta a ba ta terus dilepas a ba ta tanya kurang kuat. Ta. Yang terlalu lembek, terlalu banyak anginnya atau di gigi ya. Ta, ta. Terus? Iya. Nah itu. Atau sekarang antum baca bersama-sama aja. Ya. Biar lancar. Coba tadi. A, a, baca. Terus. Terus sampingnya. Terus. Terus. Terus. Terus. Ya. Terus. Ya. Terus. Terus. Ya, semangat. Ya. Ya. Terus. Ya. Ya. Ya. Masih ada waktu 10 menit ya. Ya. Kemudian antum di rumah diulang-ulang, jangan bosan-bosan untuk mengulangnya. Ya. Karena merubah kebiasaan itu susah. Biasa salah, ya biasanya meskipun tahu yang benarnya tetap nanti kembali yang salah lagi, sehingga harus terus diulang dan diulang. Ya. Kemudian sa, makhrajnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas yang dua ini. Keluar bisa digigit. Fa. Bisa digigit. Fa. Fa. Dibuka. Fa. Dilepas dan dibuka. Fa. Fa. Iya. As. As. Sifatnya hams. Apa hams? Mengalirnya apa? Nafas atau udara. Sama, nafas atau udara. Coba dipraktekan. As. As. As. Kemudian sifatnya kedua, rokhwah. Apa rokhwah? Mengalirnya suara. Suaranya juga mengalir. As. Ya, seperti itu. Suaranya apa? Ya. As. As. Iya. Kemudian istifal. Tipis. Kenapa? Karena pangkal lidah mendatar. Ya, coba dibaca. Fa. Fa. Fa. Iya. Silakan dari kanan dibaca a ba ta fa ya. Dilepas ta, buka mulutnya yang te ta dibuka a ya kurang buka ta ta dibuka ya terus kurang keluar giginya ini taknya terus ya dikeluarkan sa. Nah, enggak keluar fa-nya. Ya, lain kali bawa kaca biar kelihatan. Fa, fa, ya. Jadi enggak hafal ya. Ya. Tuh, belum kelihatan lidahnya. Fa, a, ba, ta, fa, keluarkan. Nah, belum enggak kelihatan. Ya, nanti ngaca lah di rumah. Pokoknya sampai kelihatan bisa digigit. Fa. Tuh enggak kelihatan. Gigit, gigit. Gigit. Nah, dibunyikan ya gitu. Yang penting jangan sampai putus gigitnya. Terus. Ta dulu. Ya. Lang. Ya, fa. Enggak apa-apa enggak panjang dikit. Yang penting jangan sampai setengah. Fa, enggak. Ya, terus. Ya, jangan a, dilepas a. A. Jangan A, tapi A dilepas. Ya, terus. Terus. Ta. Terus. Keluar. Ya. Terus. Terus. Ba. Ya. Tanya kurang. Ta. Ta kurang kuat. Ta. Ya. Ya, fa-nya masih belum keluar lidahnya. Fa, keluarkan. Tempelkan di gigi ini. Fa. Apa kurang panjang? Fa. Ya. Amin nanti dicek ya di rumah. Ya. A. Terus. Ba. Ya. Ta. Terus. Taknya nempel gigi. Lidahnya jangan nempel. Ta di dalam. A. Ba. Ta. Fa. Ta. Ya. Taknya tadi. Ta. Ya. Ta. Keluar enggak apa-apa. Ya. A. Terus. A. Ya. A. Kurang taknya. Ta. Ya. Terus dibuka A, dibuka suaranya. Ya. Terus ta. Ya. Ta-nya mana? Kok sama aja dengan ta. Fa. Ta dikeluarkan dulu. Terus dibunyikan. Fa. Iya, ditempelkan terus bunyikan. Fa. Iya. Ya, terus A, ba, ta, ta. Ta-nya jangan ambil gigi. Ya, terus di gusinya ya, gusinya. Sa. Terus. Ya, keluar. Sa, terus. A. Terus. Ya. Terus. Keluar. Sa. Ya. Ya. Kalau dari sisi suaranya mah lumayan terbedakan lah gitu. Cuma kalau mau lebih bagus lagi tadi nempel. Ya, terus. Bukan asal nempel dalamnya. Sa, sa, sa gitu. Ya. Terus, terus, ya, ya, terus, ya, ya, ta. Ya. Ya, bagus. Satu huruf lagi, ada 5 menit. Yaitu ja. Makhrajnya adalah tengah lidah. Tengah lidah. Ini umpamakan ini tengah lidah. Ini pangkal lidah, ini ujung lidah, ini tengahnya. Tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit atas. Ya. Coba aj. Aj. Ini enggak perlu aj, enggak perlu moncong. Mulut buka aja aj. Aj. Sebelum dikolokolahkan. Dimatikan dulu coba aj. Aj. Ya. Aj. Aj. Ya. Sekarang kita lihat sifatnya. Jahar apa jahar? Tertahnya aliran nafas. Coba kita praktekkan. Aj. Itu nafas tertahan. Itu yang keluar suara apa? Kolokolah, bukan nafas. Aj. Sehingga enggak boleh aj. Aj. Nah, itu ada nafas yang keliru. Kalau antum baca jim seperti itu, aj. Aj. Ada apa? Decik itu menunjukkan aliran apa? Suara nafas. Sehingga jangan seperti itu. Aj. Aj. Ya, enggak usah dipontong aj. Aj. Biasa aja porsi mulut. Buka aja aj. Aj. Kemudian syiddah. Apa syiddah? Tertahannya aliran suara. Suara berhenti. Yang keluar itu suara apa? Kol-kolah, pantulan. Bukan suara jim. Karena jim tidak bisa dipanjangkan suaranya. Aj. Ya, enggak bisa. Ya kan? Aj. Kemudian istifal. Apa istifal? Ya, mendatar. Pangkal lidah mendatar. Sehingga suaranya tipis. Ya, coba. Ja. Ja. Jangan sampai jua. Enggak bisa. Ja. Dibuka. Ja. Ya, ja. Saya ja, ja. Ya. Sekarang dilatih coba dari A sampai ja, ya, dari kanan yang keras. A, ba, ta, ta, ja. Ya, cepat dia. Ya. Ya. Nah, tanya belum keluar. Ta. Keluar sedikit. Terus? Ya, terus. Ya. Ya. Terus? Ya. Terus, ya. A, ba, ta, ta, ya. Ja. Ya, tekannya ja. Ya, yang kuat sidah. Terus? A, ba, terus? Ta, ya. Ta, ya. Ja. Yang kuat ja. Ja. Ya. A, a, dilepas. A. Jangan a, a. Bukan a, nanti capek. A. A. Terus? Ba. Ba, terus? Ta. Ya. Ya. Ja. Ya. Ja. Jangan ja. Pokoknya akhirnya jangan hamzah ya. Terus. A. A. Cepat A. Ya. Ba. Terus. Ta. Ta. Ta. Ya. Ta. Keluar, belum keluar tanya. Ta. Ta. Terus. Ja. Ya. A. Terus. Ba. Ya. Ta. Ya. Ta. Ya. Ja. Ya, san. Terus. A. Ba. Salah pasang itu. Ta. Ta. Ja. Ya, terus. A. Ba. Ta. Ja. Ya. Ja. Terus. A. Ba. Ta. Ta. Ja. Ulang-ulang. A. Ba. Ba biasa aja, enggak usah ini sampai biasa aja tempelkan, ditekan aja. Ba, enggak usah. Iya. Ba. Ya terus ta ya ta ja yang kuat ja ja ya terus belakang ta ya ta ya ja ya terus banyak latihan biar bagus ja ja terus terus terus sampingnya ya ya ya ya. Ja. Ja. Ya, terus jangan pakai ujungnya. Ja, ja, ja. Ya, bukan ja tapi ja. Ja, terus. Ta. Terus. Ta. Ya. Ja. Ya, terus. Ha. Ya. Ya. Terus sa. Ya, san. Sekarang coba dibaca bersama-sama dari asa. Ya. A. A. Terus. Ta. Ta. Ta. Terus. Ta. Ta. Terus. Ta. Ta. Ba. Ta. Ta. Ya. Ta. Ba. Ta. Terus. Ta. Ta. A. Nah, sekarang yang terakhir ini saya bacakan, nanti ikuti ya. Fa, ja, ja, ba, ja, fa, fa, ja, a, ja, ja, ja, fa, fa, ja, ba, ba, a, ba, ja, ba, a, ja, a, ba, ta, fa, ja, a, ba, ta, fa, ja. Sepertinya waktu sudah habis ya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Wallah alam bisa sampai selesai kapan. Yang penting tetap belajar lah. Ya prinsipnya seperti itu. Ketika antum membaca huruf yang berharokat fathah, dibuka dan dilepas. Kemudian lihat makhrajnya dan sifat-sifatnya. Ya ini hasilnya insya Allah akan lebih baik daripada antum tidak mengenal sama sekali tentang makhrajul huruf dan sifat-sifatnya. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.